Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan 100 hadis lil hifz pada hadis yang ke-66. Baik. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه. Dari sahabat Anas ibn Malik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, berikan kemudahan, dan wa la tu'assiru, jangan mempersulit. Wabashiru wala tunaffiru, dan berikan kabar gembira, dan janganlah kalian membuat orang lain lari. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 6. Ini hadis yang ke-66 dari kumpulan hadis yang disebutkan di sini. Ada 4 perkara yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, yassiru, yang kedua, wala tu'assiru, kemudian wabashiru wala tunaffiru. Para ulama telah menjelaskan makna penjelasan serta kandungan terkait hadis ini, Ibnu Hajar, An-Nawawi dan yang lainnya, termasuk ulama kita mutaakhirin, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Itu bisa melihat syarah hadis ini pada syarah Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-637. Beliau juga punya syarah sautiyah berupa suara dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan sudah terbit sudah cukup lama syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Yang kita bacakan di sini nukilan dari sebagian ucapan beliau tentang penjelasan 4 kalimat tersebut. Kalimat yang pertama, kata yassiru, beliau mengatakan hadhihi arba'u jumal, di sini ada 4 kalimat. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna yassiru? Beliau mengatakan, ya'ni usluku ma fihi al-yusr was-suhula. Tempuhlah perkara yang di dalamnya ada kemudahan. Usluku ma fihi al-yusr was-suhula. Tempuhlah perkara yang di situ ada kemudahan. Ya, keringanan, mudah untuk dilakukan, dijalankan. Sawa'un kana fi ma yata'allaku bi a'malikum. Sawa'un kana, baik perkara yang terkait dengan amal perbuatan kalian. Fi ma yata'allaku bi a'malikum. Au mu'amalatikum, atau terkait dengan interaksi kalian ma'a ghairikum, bersama dengan orang lain. Jadi terkait dengan aktivitas pribadi kita. Fi ma yata'allaku bi a'malikum, ucapan, perbuatan, ya. diri kita sendiri atau yang terkait dengan orang lain, au mu'amalatikum ma'a ghairikum. Kemudian kata beliau, walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadihi. Oleh karena itu, dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari petunjuk beliau, petunjuk bimbingan jalan yang beliau tempuh, annahu ma khuyyira baina amrayn. Bahwasanya beliau tidaklah diberi pilihan dari dua perkara, suruh milih. Ma khuyyira baina amrayn, suruh milih antara dua hal, illa ikhtara aisarahuma. Kecuali beliau memilih yang paling ringan, paling mudah dari dua perkara itu. Illa ikhtara aisarahuma. Namun dengan syarat apa? Ma lam yakun isman, selama itu bukan dosa. Bukan dosa, bukan maksiat, maka beliau memilih yang paling mudah. Nah, fa in kana isman, kalau itu dosa, maksiat, kana ab'adan nasi anhu, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa dan maksiat tersebut. 6. Penjelasan beliau panjang terkait dengan ini. Sehingga beliau memberikan nasihat kepada kita, fa anta ikhtar al-aisara lak, maka engkau pilih yang paling mudah, paling ringan bagimu. Hatta fi kulli ahwalik, bahkan dalam segala keadaanmu. Hatta fi al-ibadat, bahkan dalam ibadah-ibadah yang kau lakukan. Wa fi al-mu'amalati ma'an nas, demikian pula dalam berinteraksi, bermuamalah dengan manusia. Wa fi kulli syai'in, dan dalam segala sesuatu. Yassiru, pilih yang paling mudah, paling ringan dalam segala aktivitas kita pribadi maupun terkait orang lain, selama itu bukan dosa. Nah, karena kemudahan itulah yang diinginkan oleh Allah SWT. Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ini yang pertama. Dan beliau disebutkan contoh-contohnya terkait dengan masalah ini, yassiru. Kemudian yang kedua, ya, ucapan Nabi SAW, wala tu'assiru, janganlah kalian mempersulit. Maknanya ya'ni la tasluku turunqa al-usri, janganlah kalian menempuh jalan yang sulit. La fi ibadatikum, tidak pada ibadah kalian, jangan milih yang sulit, jangan milih yang berat. Wala fi mu'amalatikum, jangan pula terkait dengan mu'amalah, interaksi di antara kalian. Wala fi ghairi dzalik, jangan pula yang lainnya. Kata beliau, fa inna hadza manhiyun anhu wala tu'assir, karena sesungguhnya perkara itu dilarang. Wala tu'assiru, janganlah kalian mempersulit, memperberat. Oleh karena itu, beliau bawakan, ya, tatkala Nabi SAW melihat ada seorang lelaki berdiri di bawah terik matahari, berjemur, berdiri di bawah terik matahari. Aneh ini. Maka Nabi bertanya tentang orang itu, kenapa orang tersebut? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, huwa shaim, dia berpuasa ya Rasulullah. Dia bernazar untuk berpuasa dan berdiri di bawah terik matahari, memperberat dan mempersusah dirinya sendiri. Fanahahu, maka Nabi SAW melarangnya dan berkata kepadanya, janganlah engkau berdiri di bawah terik matahari. Karena ini apa? Fihi usr alal insan wa masyakoh, ini memperberat, mempersulit diri sendiri. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wabashiru, maknanya ya'ni ij'alu tariqakum daiman al-bisharata, jadikan jalan kalian, langkah kalian senantiasa al-bisharah, dalam keadaan senang, dalam keadaan riang, dalam keadaan optimis, ya. Jangan pesimis. Ij'alu tariqakum daiman al-bisyarah. Punya harapan, enggak putus asa. Naam. Basyiru anfusakum wa basyiru ghairakum. Berikan kabar gembira untuk diri-diri kalian. Berarti kan optimis, kan gitu. Ya. Punya harapan, enggak putus asa. Basyiru anfusakum, berikan kabar gembira untuk diri kalian, enggak putus asa. Wa basyiru ghairakum, berikan kabar gembira untuk selain kalian. Ya. Diberikan harapan. Ya'ni idza amiltum amalan. Maksudnya apa? Jika engkau melakukan suatu amalan, aktivitas, ibadah, amal saleh, fastabshir wa basyir nafsak. Fastabshir, maka hendaklah engkau bergembira. Ya, optimis, punya harapan. Dan basyir nafsak, berikan kabar gembira kepada dirimu. Tafa'ul. Ya. Jika engkau berbuat, melakukan amal soleh, basyir nafsak. Berikan kabar gembira untuk dirimu. Optimis, punya harapan. Bi'annahu sayuqbalu minka. Bahasanya amalanmu akan diterima oleh Allah SWT. Kan itu, optimis. Nah, punya harapan, punya rojak. Idza ittaqaitallah fi, jika engkau bertakwa kepada Allah SWT. Nah, kita melakukan sholat, duduk dalam majelis ilmu, beramal saleh, berharap. Ya, setelah berusaha seoptimal mungkin, ikhlas, mutaba'ah, kita basyir nafsak, berikan kabar gembira terhadap dirimu. Nah, demikian pula ketika berdoa. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa yang lainnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Basyir nafsak, berikan kabar gembira terhadap dirimu, optimis, punya harapan. Nah, ini makanya. Jika engkau berdoa kepada Allah, basyir nafsak, berikan kabar gembira kepada dirimu, bahwasanya Allah akan mengabulkan doamu. Ud'uni astajib lakum. Karena itu sebagian salaf mengatakan, man wuffiqa lid-du'a, siapapun yang diberikan taufik untuk berdoa. Kadang orang punya kesempatan berdoa sebelum maghrib, di waktu malam, banyak kesempatan. Namun apa? Enggak diberikan taufik untuk berdoa. Siapapun man wuffiqa lid-du'a, siapapun yang diberikan taufik untuk berdoa, fal yubashshar bil ijabah, maka hendaklah dia diberi kabar gembira untuk dikabulkan. Nah. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian yang menguatkan hadis ini, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, mengharamkan tiarah, wa yu'jibuhu al-fa'lu. Nabi mengharamkan tiarah, tatayur, pesimis, apa istilahnya, anggapan jelek. Kemudian Nabi suka dengan tafa'ul, al-fa'lu, harapan, ya, berharap yang baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wala tunaffiru, wala tunaffiru, ya'ni la tunaffirun nasa 'anil a'malis shalihati. Janganlah kalian menjadikan manusia itu lari, kabur, tidak senang untuk beramal saleh. La tunaffirun nasa 'anil a'mali as-solihati. Janganlah kalian membuat manusia itu lari dari amalan-amalan saleh. Wa la tunaffiruhum 'anit turuqi as-salimah. Dan janganlah kalian membuat manusia lari dari jalan-jalan keselamatan. Nah. Kemudian apa semestinya kita lakukan? Bal syajji'uhum 'alaiha, bahkan semestinya kalian mendorong, menghasung, ya, memberanikan mereka untuk menempuh jalan keselamatan, hatta fil ibadat wala tunaffiruhum, bahkan dalam perkara ibadah jangan membuat manusia lari dari ibadah tersebut. Ya, kemudian beliau menyebutkan kisah terkait dengan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sholat bersama Nabi, kemudian sholat bersama dengan kaumnya, membaca ya, pada salah satunya atau malam membaca bacaan yang panjang sehingga salah satunya berpaling dari sholat itu, memisahkan diri. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, afattan anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin mendatangkan fitnah, menjadikan orang lari, wahai Mu'adz. Nas'allahu salamul afiyah, kita jadikan empat nasihat dari Nabi SAW sebagai patokan bagi kita semuanya, pada diri kita, demikian pula pada orang lain. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Allahu a'lam bis-shawab, naktafi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.